itu. Ada seorang sebut saja si A, ia sedang sholat, sudah 2 rakaat lalu datang B menjadi makmum, setelah itu datang C menjadi makmum, dan si A selesai lalu si C tiba-tiba mengikuti gerakan dari si B, apa hukumnya sholat si C? Enggak boleh, tidak boleh makmum, ya, menjadi makmum, apa namanya, tidak boleh seseorang itu memiliki 2 imam dalam sholat. Tidak boleh seseorang memiliki 2 imam dalam sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah datang masbuk, maghrib misalnya, si A jadi imam, si B masbuk 1 rakaat, berarti dia masih punya utang 2 rakaat. Si C datang masbuk 2 rakaat, berarti dia punya masih punya utang, ya, berapa tadi? 3 rakaat. Gitu kan? Kalau si B datang masbuk 1 rakaat, berarti masih ada 2. Si C datang masbuk 2 rakaat, berarti masih punya utang, ya, 3 rakaat, ya, 2 rakaat, ya. Dia tinggal 2 rakaat, berarti dia masih punya utang, ya, 2 rakaat, ya. Baik, datanglah si, intinya si A jadi imam, si B datang masbuk 1 rakaat, si C datang masbuk 2 rakaat. Setelah salam, si B masih menambah rakaat, si C masih menambah rakaat, lalu si C menjadi makmum, enggak boleh. Karena imamnya masih sama. Yang boleh kalau orang yang datang lain. Orang yang datang, si D datang, lalu menepuk pundaknya si C atau si B, lalu dia jadi makmum, itu enggak masalah. Tapi kalau 1 imam tidak boleh. Karena ini sudah disepakati oleh para ulama dan diambil daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat kalau sudah salam maka masing-masing menyelesaikan sholatnya, jadi tidak mengikuti satu sama yang lain lagi.